Yang di sebelah kiri mana suaranya? Yang di rumah goyang bareng-bareng lagi jempolnya diputar pelan-pelan ya. Terima kasih. suwi-suwi. Terima kasih, barakallah ya.